Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Insyaallah kita lanjut pengajian kita ini dari kitab apa? Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء وهو تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها من بعض. Sekarang beliau ingin menjelaskan niat dengan makna yang dijelaskan oleh ahli fikih. Jadi kita jelaskan bahwa makna dari kalimat niat itu ada dua, betul enggak? Ada dua yang kita jelaskan ya. Yang pertama dalam arti ikhlas atau tidak ikhlas, dan itu sudah selesai penjelasan yang cukup panjang beserta dalilnya dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Begitu juga penjelasan al-ulama tentang makna yang pertama dari niat itu dalam arti ikhlas atau tidak ikhlas, itu sudah selesai walhamdulillah. Sekarang makna yang kedua dari kalimat an-niyah, dari kata-kata an-niyah, dan makna yang kedua ini dijelaskan oleh ahli fikih secara khusus. Mereka menjelaskan bahwa an-niyah maknanya huwa, dalam arti huwa di sini al-ma'na, tamyizul ibadati 'anil 'adat wa tamyizul ibadati ba'dhiha 'an ba'd, membedakan antara ibadah dan 'adah, ibadah dan 'adah, dan juga membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain. Membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain. Itu makna yang dijelaskan oleh ahli fikih dari kalimat an-niyah. Dikatakan fa innal imsaka 'anil akli wasyurbi yaqa'u taratan hamiyah وَتَارَةً لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَكْلِ وَتَارَةً تَرْكًا لِلشَّهَوَاتِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَحْتَاجُ فِي الصِّيَامِ إِلَى نِيَّةٍ لِتُمَيِّزَ بِذَلِكَ عَنْ تَرْكِ الطَّعَامِ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ. Di sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau menjelaskan contohnya tentang as-shaum, tentang as-shaum, puasa dalam arti apa? Menahan diri dari makan dan minum. Dikatakan fa innal imsaka 'anil akli wasyurbi yaqa'u taratan hamiyah. Bisa jadi si manusia itu menahan dirinya tidak makan dan tidak minum hanya pencegahan daripadanya. Bukan dalam arti niat untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan bisa jadi si manusia itu tidak makan dan tidak minum karena memang dia tidak bisa untuk makan dan minum. Seperti orang yang sakit. Seperti orang yang sakit. Dokter bilang antum tidak boleh makan dan minum. Dikatakan dia itu mendapatkan makanannya lewat infus atau obat-obatan dan lain sebagainya. Intinya di sini dia tidak makan dan minum karena memang tidak ada kemampuan. Bukan dalam arti untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Dan yang ketiga, dikatakan ada manusia yang menahan dirinya dari makan dan minum sebagai ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita laksanakan dari puasa yang wajib seperti di bulan Ramadan. Ini semua untuk membedakan antara tiga hal ini. Mana yang ibadah dan mana yang bukan ibadah membutuhkan niat. Yaitu makna dari tamyizul ibadati anil adah. Membedakan antara ibadat dan adat. Wa kadzalika al-ibadat kas-salati was-siyami minha fardun wa minha nafl. Naam. Dan juga dikatakan ibadatus shalah, begitu juga ibadatus siyam, ada yang fard, ada yang wajib, dan ada yang nafl, ada yang sunnah. Ada salat fardu, ada salat sunnah. Ada puasa fardu, ada puasa sunnah. Bagaimana bisa dibedakan antara itu semua kalau bukan dengan niat? Wal fardu yatanawwa'u anwa'an. Fa inna as-salata al-mafruḍat khamsu ṣalawātin fi kulli yawmin wa laylah. Na'am. Tentang as-salat itu juga berbeda-beda tentang salat yang fardu, salat yang wajib, tidak semuanya sama. Bukankah ada lima salat fardu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua? Al-fajr wadh-dhuhr wal-'ashr wal-maghrib wal-'isya. Bagaimana bisa diketahui bahwa si fulan bin fulan ini melaksanakan salat fardunya dari fajar, zuhur, asar, maghrib, isya kalau tidak ia niatkan di dalam hatinya? Nanti akan kita ketahui secara khusus bagi orang yang ada kewajiban untuk melaksanakan beberapa sholat fardu di satu waktu. Beberapa sholat fardu di satu waktu. Misalnya seperti orang yang tertidur dari sholatnya. Dikatakan bahwa dia sekitar jam 11 sebelum azan zuhur dia tidur. Bangunnya setelah azan maghrib. Tidak sholat zuhur dan juga tidak sholat asar. Setelah dia bangun di waktu maghrib, apakah dikatakan sudah rufi'al qalam anni, telah diangkat pena bahwa tidak ada kewajiban lagi untuk aku melaksanakan sholat zuhur dan asar? Tidak. Antum masih ada kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu maghrib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda apa? Man nama an salatin aw nasiha fal yusalliha idza zakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa dari sholatnya, hendaklah dia melaksanakannya ketika ia ingat. Jadi di waktu maghrib, dia ada kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur dan juga asar. Apa yang membedakan antara yang pertama zuhur dan yang kedua asar? Di satu waktu. Begitu juga contoh bagi al-musafir yang melaksanakan jama' takdim misalnya. Melaksanakan sholat asar di waktu zuhur atau sholat zuhur di waktu asar jam'u ta'khir. Dua ibadah. Dua sholat fardu. Dia laksanakan di satu waktu. Yang membedakan antara yang pertama zuhur, yang kedua asar adalah niat. Jadi dikatakan bahwa al-fardu yatanawwa'u anwa'an. Fa inna salatal mafruḍāti khamsu ṣalawātin fi kulli yawmin wa laila, dan itu semua dibedakan dengan niat. Was-ṣiyāmul wājib taratan yakūnu ṣiyāmu Ramadan wa taratan yakūnu kaffāra aw 'an nadhrin wala yatamayyazu hadza kulluhu illa binniyah. Sedangkan puasa yang wajib itu terkadang dikatakan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Bisa juga dikatakan bahwa puasa yang wajib yang dia laksanakan itu sebagai kafarah. Sebagai kafarah. Seperti kafaratul yamin. Seperti kafaratul yamin. Orang yang bersumpah untuk melaksanakan sesuatu, tiba-tiba dia tidak melaksanakannya. Nah, di sini dia ada kewajiban untuk menebus, untuk melaksanakan kafarah. Betul tidak? Kafaratul yamin. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, yang terkenal dari kafaratul yamin ini, si orang itu tiba-tiba langsung ingin melaksanakan puasa 3 hari. Besok nih saya baru mulai, insya Allah mau melaksanakan puasa 3 hari. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu saya sempat bersumpah demi Allah untuk tidak melaksanakan sesuatu, tiba-tiba saya melaksanakan. Jadi mulai besok saya akan melaksanakan kefarah puasa selama 3 hari. Langsung melaksanakan puasa. Dan itu salah. Itu salah. Karena pertamanya ada 3 pilihan. Yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim di surah Al-Maidah, fa kafaratuhu it'amu apa 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kafarahnya yang pertama apa? Memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi kepada mereka pakaian, kepada 10 orang miskin pakaian, atau memerdekakan budak. Ini yang pertama, tahapan yang pertama. Dan di tahapan yang pertama ada tiga pilihan. Ada tiga pilihan. Yang pertama, memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi kepada mereka pakaian, atau memerdekakan budak. Sanggup? Iya, saya sanggup. Tawakkal Allah. Itu yang antum laksanakan. Antum sanggup yang mana? Saya sanggup memberi makan 10 orang miskin. Jazakallah khair. Itu yang antum laksanakan dan ini kewajiban antum. Bukan langsung puasa 3 hari. Apabila dia tidak sanggup, tidak mampu untuk melaksanakan 3 pilihan tersebut yang ada di tahapan pertama, masuk ke tahapan yang berikutnya. Yaitu puasa 3 hari. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Jelas ya tentang kafaratul yamin. Begitu juga kafaratul dhihar. Kafaratul dhihar itu wajib untuk dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi ada, kalau ada seorang suami yang berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, punggungmu seperti punggung ibuku, dalam arti dia mengharamkan bagi dirinya sendiri untuk menggauli istrinya. Tiba-tiba dia menggaulinya. Tunggu, apa yang antum ucapkan tadi? Antum mengharamkan bagi diri antum untuk menggauli istri. Sekarang menggaulinya, laksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Kafar. Begitu juga kafarah qatlul khata. Orang yang membunuh dengan tidak disengaja. Dia ada kewajiban untuk membayar apa? Dia. Ada kewajiban untuk membayar dia denda yang dia berikan kepada keluarga yang dibunuh. Si pembunuh itu ada kewajiban untuk membayar dia denda. Dan itu juga sudah ditentukan di sini. Mungkin ada ketentuannya dari Departemen Agama, wallahu ta'ala alam. Intinya ada ketentuan. Dan kalau sesuai dengan ilmu syariat atau sesuai dengan fikihnya, itu 100 ekor unta. Atau seharga 100 ekor unta. Antum hitung berapa, wallahu alam. Intinya ada bayaran tertentu yang namanya dia, yang si pembunuh ini harus memberikannya kepada siapa? Keluarga yang dibunuh. Di samping itu, dia ada kewajiban untuk melaksanakan kafarah. Kafarahnya memerdekakan budak yang mukmin, bukan sembarang budak ya. Kalau di kafaratul yamin, budaknya secara mutlak. Secara mutlak. Tetapi kalau di kafarah qatlul khata, itu budaknya harus mukmin. Karena itu yang dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa. Setelah itu dia ada kewajiban untuk melaksanakan kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Ini contoh. Saya jelaskan ini semua contoh dari puasa yang wajib. Contoh dari puasa yang wajib, yaitu kafarah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Qal wataratan yakunu, dalam arti wataratan yakunu siyamul wajib kafar. Nah, contohnya apa? Seperti yang sudah kita jelaskan dari kafaratul yamin, kafaratul dhihar, kafarah qatlul khata, membunuh tidak disengaja. Au an nadrin, au an nadrin, dalam arti nazar. Dia bernazar untuk melaksanakan puasa. Dalam arti apabila saya sukses diterima untuk bekerja di tempat si fulan, maka nazar saya untuk berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala selama 3 hari. Wajib baginya untuk berpuasa apabila dia mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Jelas ya? Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini 3 macam dari macam-macam puasa yang wajib. Puasa Ramadan puasa kefarah, puasa nadrun atau nazar. Nah, tiga puasa yang wajib ini, yang membedakan satu sama lainnya adalah niat yang dia laksanakan. Ada juga puasa yang wajib bagi para wanita, qada ushum. Apabila di bulan Ramadan si wanita itu mengalami haid, maka haram baginya untuk berpuasa. Tetapi ada kewajiban untuk mengqada, untuk mengganti di hari-hari yang lain. Ketika dia mengganti puasanya di hari yang lain, apakah puasa yang dia laksanakan itu puasa qada atau kefara atau nazar atau juga puasa sunnah? Yang bisa membedakan itu semua adalah niat yang ada di dalam hatinya. Ini sangat penting hadirin yang dirahmati Allah. Perkara niat ini jangan diremehkan. Karena ini pondasi dari ibadah. Ini pondasi dari ibadah. Tidak ada niat, ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ditolak karena tidak ada pondasinya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tentang puasa yang fardu, puasa yang wajib, dibutuhkan, diwajibkan, diharuskan untuk dia berniat sebelum masuknya waktu fajar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari hadis Hafsah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak mengumpulkan puasanya sebelum masuk waktu fajar, dalam arti barang siapa yang tidak berniat, tidak ada niat untuk melaksanakan puasa yang wajib sebelum masuk waktu fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa yang sah baginya. Dan dari hadis ini yang sahih, al-ulama menjelaskan, menyatakan bahwa wajib untuk kita menginapkan niat dalam arti tabiitun niat di semua puasa wajib, bukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan antum ada kewajiban untuk berniat dari malam harinya, bukan seperti itu, tapi itu di hati bukan di lidah ya, di hati, dan juga tidak membutuhkan was-was. Tidak membutuhkan was-was. Begitu juga di puasa wajib yang lain. Seperti qadha bagi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Seperti qadha dalam arti mengganti puasa Ramadan di hari-hari yang lain. Di luar bulan Ramadan juga ada kewajiban dari malam harinya untuk dia berniat. Begitu juga di puasa kefarah wajib atau bukan atau tidak, anak-anak hati-hati dijaga. Puasa kefarah wajib atau tidak hukum? Wajib. Maka ada kewajiban untuk dia berniat dari malam harinya. Begitu juga puasa nazar, seperti yang kita jelaskan, itu juga wajib. Maka ada kewajiban untuk dia berniat dari malam harinya. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar bahwa dia akan berpuasa setelah terbitnya fajar, maka tidak ada puasa yang sah baginya, dan ini berkaitan dengan puasa yang wajib. Jelas? Jelas? Ini amanat, kalau tidak jelas nanti langsung ditanya. Itu tentang puasa wajib. Tetapi tentang puasa sunnah, hadirin yang dirahmati Allah, puasa yang sunnah, puasa yang nafil, itu dibolehkan untuk kita berniat setelah terbitnya, setelah masuknya waktu fajar. Jadi diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama dhaata yawmin faqala hal 'indakum shay' faqulna la, la ilaha illallah." Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama masuk ke dalam rumah dan beliau bertanya, "Hal 'indakum shay'?" Apakah kalian memiliki syai? Memiliki syai, memiliki sesuatu yang bisa dimakan? Faqulna la. Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah." Ini rumahnya Rasulullah. Rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah di rumah kita itu la ilaha illallah. Kadang-kadang itu nasi kebuang. Betul enggak? Makanan, kue, roti dan lain sebagainya. Israf utabdir. Israf utabdir. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, seandainya beliau meminta kepada Allah untuk dijadikan gunung Uhud itu emas untuknya, Allah akan menjadikannya. Tetapi ini yang Rasulullah pilih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Untuk hidup di dunia ini sangat sederhana, sangat sederhana. Sampai-sampai dikatakan bahwa beliau masuk ke dalam rumahnya dan tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga Sayyidah Aisyah ini istri yang sabar. Istri yang sabar, istri yang sabar wahai orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mereka mengkafirkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini salah satu contoh bahwa beliau adalah istri yang saleh. Tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Bukan setelah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Tidak ada ya Rasulullah. Coba lebih baik ya Rasulullah, Anda pergi ke pasar atau minta kepada tetangga. Mungkin satu ragif, satu roti itu cukup ya." Itu tidak ada kata-kata seperti itu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sabar. Yang ada yang datang dimakan, tidak ada sabar. Jadi hadis ini menunjukkan kesabaran. Kesabaran istri Rasulullah, kesabaran ibu kita As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak mengeluh. Tidak mengeluh walaupun di dalam rumahnya tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Orang-orang Syiah itu mereka orang-orang yang bodoh, yang jahil. Mereka itu tidak memahami. Tidak memahami ayat-ayat Allah, tidak memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena hati mereka distempel. Distempel dengan stempel yang hitam, legam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ketika membaca hadis ini, langsung mereka itu bersu'ubon. Oh, ini Imam Muslim ini ngawur. Dari mana si Muslim ini meriwayatkan hadis seperti ini? Ini salah. Karena hadis ini tidak tertulis di kitab-kitab kita Ahlul Bait. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi hadis ini menunjukkan apa, hadirin yang dirahmati Allah, kesabaran As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, "Inni idzan sha'im." Maka kalau seperti itu, tidak ada sesuatu yang bisa aku makan, maka aku pada hari ini berpuasa. Nah, itu Rasulullah mengatakan hal seperti itu kira-kira di waktu duha. Kira-kira di waktu duha. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadis ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan bahwa puasa yang sunnah, puasa yang nafil itu boleh diniatkan setelah masuknya waktu jazakumullah. Setelah masuknya waktu fajar. Tetapi puasa yang wajib tidak boleh, harus ada niat dari malam harinya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, lanjutan dari hadis ini, "Tsumma atana yawman akhar. Tsumma atana yawman akhar. Faqulna ya Rasulullah, uhdiya lana hais." Faqala, "Arinihi." Falaqad asbahtu sha'iman fa akala. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwa pada beberapa hari yang berikutnya, pada beberapa hari yang berikutnya, ada seseorang yang menghadiahkan makanan yang bernama hais kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa itu hais, hadirin yang dirahmati Allah? Al-Imam An-Nawawi dan juga dan lain-lainnya dari ulama menjelaskan bahwa al-hais huwal khalitu minat tamri was-samni wal aqit, campuran dari tamr, korma, as-samn, samin, ya, minyak samin, dan juga aqit. Apa aqit? Aqit itu susu yang dibekukan, yang sebelum menjadi keju, sebelum menjadi keju, susu yang dibekukan sebelum menjadi keju, itu dikatakan aqit. Dicampur, campur aduk korma, minyak samin sama aqit itu campur. Oh, enak, luar biasa. Enaknya luar biasa. Sudah coba belum? Siapa namanya yang pernah ke Arab sana, mungkin ke Saudi umrah dan lain sebagainya. Enggak beli Pak, enggak beli hais waktu di sana. Enggak sempat beli ya. Itu enak dan bergizi. Bergizi. Korma, minyak samin, aqit, di mana ada kandungan susu. Sangat bergizi dan sangat lezat. Luar biasa. Dan ini salah satu makanan yang dicintai Rasulullah. Ini salah satu makanan yang dicintai dan disukai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Intinya enak walaupun kita belum pernah memakannya. Namanya aja baru dengar ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, ada makanan enak ini ya Rasulullah. Hais, bawa kemari wahai istriku." Beliau menjelaskan, "Falaqad asbahtu sha'iman." Sesungguhnya aku memasuki waktu pagi hariku ini, aku telah berpuasa. Tapi karena makanan yang lezat dan enak ini, maka aku makan, dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau membatalkan puasa. Di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan bahwa al-mutatawwi'u amiru nafsi. Orang yang mutatawwi', orang yang melaksanakan puasa mutatawwi', puasa sunnah, puasa nafil, maka dia amir, pemimpin bagi dirinya, terserah. Mau dia sempurnakan, sempurnakan puasanya sampai masuk waktu maghrib, atau mau dibatalkan karena sebab-sebab tertentu, silahkan. Dan Rasulullah juga pernah batalkan puasa sunnahnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi apa yang kita pahami dari hadis ini, hadirin yang dirahmati Allah, ini semua penjelasan ya, ini tidak ada di dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, tetapi ini semua penjelasan dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala. Yang kita pahami dari hadis ini bahwa puasa nafil, puasa sunnah itu tidak dibutuhkan niat dari malam harinya, boleh untuk diniatkan setelah masuk waktu Tetapi itu sunnah yang mutlak. Nafil yang mutlak, bukan yang muqayyad, bukan yang muqayyad, yang muayyan, yang ditentukan dengan hari-hari tertentu. Kalau nafil yang ditentukan dengan hari-hari tertentu, puasa sunnah yang ditentukan dengan hari-hari tertentu, seperti 6 hari dari bulan Syawal dan juga puasa Arafah, itu dibutuhkan niat dari malam harinya. Dan ini sesuai dengan penjelasan al-ulama ahlus sunnati wal jamaah, diantaranya al-Syeikhul Jalil Muhammad bin Salih al-Uzaimin rahimahullah ta'ala. Saya sengaja menjelaskan ini semua dengan narasumber, dan ini baik, bagus bagi yang mencatatnya. Apabila ini baru pertama kali dia mendengarnya, insyaallah ada catatan yang baik. Apabila dia pernah mendengar dengan pendapat yang berbeda, silahkan dan diajukan dari mana pendapat itu dan narasumbernya. Apa yang kita jelaskan sangat jelas, dan narasumbernya juga jelas. Jadi ini termasuk dari fatwa-fatwa Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin yang menjelaskan hal demikian. Jadi ada kumpulan fatwa-fatwa Ibnu Utsaimin, beliau menjelaskan hal yang demikian. Dan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin bukan suatu yang baru. Bukan suatu yang baru. Sebelumnya dari ulama-ulama yang sebelumnya, ahli fikih, ahli sunnah wal jamaah juga menjelaskan yang demikian. Jelas insyaallah ya, tentang niat puasa sunnah dan juga puasa yang wajib, dan puasa sunnah yang mutlak dan juga puasa sunnah yang muqayyad, yang muayyan, yang ditentukan dengan waktu-waktu tertentu atau hari-hari tertentu. Qala fayadkhulu, qala al-imam al-hafidh Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, qala fayadkhulu dhalika fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi apa yang kita jelaskan tadi, apa yang kita jelaskan tadi dari perkara niat, bahwa niat itu membedakan antara ibadah dan adab, dan juga wajibnya niat di dalam sholat, begitu juga niat di dalam puasa yang wajib dan juga di dalam puasa yang sunnah, puasa sunnah yang mutlak secara umum atau puasa sunnah yang muqayyad, yang ditentukan dengan hari-harinya, itu semua apa yang kita jelaskan ada di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa inna malikul limri'in ma nawa. Sungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Yang dia niatkan wajib, itu yang dia dapatkan. Dia niatkan sunnah, itu yang dia dapatkan. Dia niatkan ini dan itu yang dia dapatkan. Wa innama likul limri'in ma nawa. Jadi sebelumnya apa? Innamal a'mal binniyat. Betul enggak? Innamal a'mal binniyat. Jadi setiap amal ya. Setiap amal. Dua rak'atain yang antum laksanakan itu ada niat. Puasa satu hari itu ada niat. Setiap amal itu ada niat. Tidak ada amal tanpa niat. Dan bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Apabila niatnya itu sahihah, niatnya itu pada tempatnya, maka ibadah itu juga sahihah dan juga biiznillah diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila kosong belum, ikut-ikutan. Orang sholat ikut-ikutan sholat. Orang puasa ikut-ikutan puasa. Orang haji ikut-ikutan haji. Orang umrah ikut-ikutan umrah. Orang dakwah ikut-ikutan dakwah. Tidak ada niat di dalam hatinya. Ya, intinya yang dia dapatkan hanya ikut-ikutan. Untuk dikatakan bahwa itu ibadah mendekatkan diri kepada Allah, tidak. Karena tidak ada niat di dalam hatinya untuk mendekatkan diri atau ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala wa fi ba'di dhalika ikhtilafun masyhur bainal ulama. Fa inna minhum man la yujibu ta'yina an-niyyati lis-salati al-mafruḍah bal yakfi 'indahu an yanwiya fard al-waqti wa illa yastahdhir tasmiyatahu fil hal wa hiya riwayatun 'an al-Imam Ahmad 'ala kulli hal. Tentang perkara ini ada kesalahan terjemah. Tentang perkara ini ada kesalahan terjemah. Ini perkara yang penting, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kalau tentang pertanyaan ya, insyaallah pertemuan yang akan datang, Jumat yang akan datang, biiznillah insyaallah. Kita bilang insyaallah enggak terjadi. Insyaallah 30 menit atau 35 menit. Setelah itu untuk pertanyaan silahkan. Tapi kalau di pertemuan yang pertama, biar kita jelaskan semua dari kitab Jami' Ulumul Hikam. Dan hakikatnya memang kalau dua kali pertemuan itu sangat sedikit. Tapi insya Allah ada berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Al-Imamul Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan tentang perkara niat, hadirin yang dirahmati Allah, di dalam sholat. Ini penting. Ini penting. Apakah si manusia itu yang mendirikan sholatnya harus dia tentukan di dalam hatinya sholat apa yang ia laksanakan? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Harus, wajib, fardu untuk dia menentukan sholat apa yang ia laksanakan itu di dalam hatinya. Ada sebagian al-ulama yang mengatakan itu tidak wajib untuk dia menentukan. Di sini Al-Imamul Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan yang kedua itu, yang mengatakan bahwa tidak wajib untuk menentukan sholat apa yang akan ia laksanakan di dalam hatinya itu riwayat dari dua riwayat Al-Imam Ahmad. Bukan dalam arti dijelaskan di terjemah bahwa itu pendapat Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad punya dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan wajib, pendapat yang kedua yang mengatakan tidak wajib. Dan ketahuilah rata-rata hukum fikih yang dijelaskan oleh Imam Ahmad itu pasti ada lebih dari satu pendapat. Sekali lagi, kaidah di garis bawah. Setiap hukum fikih atau rata-rata hukum fikih yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad itu rata-rata lebih dari satu pendapat. Jarang sekali Al-Imam Ahmad mengatakan dalam satu hukum satu pendapat. Karena itu, pendapat-pendapat Imam Ahmad itu dimatangkan oleh ulama-ulama yang datang setelah beliau yang mempelajari madhab Imam Ahmad. Mungkin seperti Sahibul Mughni Ibnu Qudama zaman dahulu. Kalau di zaman sekarang atau beberapa tahun yang lalu, seperti Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi itu yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syah Riyadhus Shalihin, bahwa si manusia itu, si muslim itu ada kewajiban untuk menentukan sholat apa yang harus dia laksanakan atau sholat apa yang akan dia laksanakan. Jadi misalnya seperti ini, contohnya seperti ini. Walaupun saya membawa kitab Syarh Riyadhus Shalihin Ibnu Utsaimin, tapi karena tidak ada waktu saya singkat. Contohnya seperti misalnya sholat isya. Kita mau melaksanakan sholat isya. Yang sahih niat itu adanya di dalam hati. Niat itu ada dalam hati. Jadi si muslim atau si muslimah ketika dia melaksanakan takbiratul ihram bersamaan dengan takbiratul ihram, disitulah ia niatkan bahwa dia akan melaksanakan sholat isya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, titik. Dan itu mudah, tidak ada kesulitan sama sekali. Jangan sampai was-was di dalam sholatnya. Tidak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau sholat isya apa sholat lebaran? Imam sudah baca Al-Fatihah, dia masuk Allahu Akbar. Imam selesai dari Al-Fatihah, masuk Allahu Akbar. Imam ruku' dia masuk Allahu Akbar. Itu waswas minasyaitan, gangguan dari setan. Dan jangan nanti dikatakan kalau seperti itu sebelum sholat saya membaca qul a'udzu birabbinnas, qul a'udzu birabbinnas, malikinnas, ilahinnas, Allahu Akbar, masih juga waswas. Dan tidak ada zikir, tidak ada zikir, tidak ada doa yang sahih sebelum dia takbiratul ihram atau setelah qomat. Setelah dikumandangkan qomat, biasanya ada beberapa yang menyebutkan zikir tertentu atau doa tertentu. Itu tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan, yang menganjurkan demikian. Bagi imam dan juga bagi makmum. Yang penting di sini kita perhatikan, kita fokus apa? Tentang ta'yinun niyah. Tentang ta'yin an-niyah. Tentang ta'yin an-niyah. Untuk menentukan niat sholat itu hukumnya wajib. Jadi supaya, karena ini direkam ya, karena ini direkam, saya akan sedikit membacakan apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikhul Jalil Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Qala Asy-Syaikh, "Idzan al-fara'id yakunu ta'yinuha 'ala wajhain. Al-wajh al-awwal an yu'ayyinaha bi'ainiha fa yaqulu bi qalbihi innahu nawa adh-dhuhra wa hadha wajh." Menentukan niat di dalam sholat itu ada dua cara. Cara yang pertama dikatakan an yu'ayyinaha bi'ainiha. Dia menentukan sholat itu yang akan dia laksanakan, fayaqulu biqalbih, dan dia mengatakan dengan hatinya, innahu nawadh-dhuhra, bahwa dia melaksanakan sholat zuhur dalam arti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, cara yang pertama. Cara yang kedua, Asy-Syaikh menjelaskan al-wajhu tsani al-waqtu, fama dumta tusalli sholata fi hadzal waqt fahiya hiya shalah. Waktu yang menentukan salat tersebut. Waktu yang menentukan salat tersebut dan waktu yang menentukan salat tersebut ini, Asy-Syaikh menjelaskan sebelumnya, wa hunaka mas'alatun idza jita wa kabarta wa ghaba an dhihnika ayyu shalatin hiya. Wahada yaqa'u katsiran idza jaa'a bi sur'atin yakhsha an tafutahu ar-raka'ah fa huna la haja wa wuqu'u shalah fi waqtiha dalilun 'ala annahu innama aradta hadhihi shalah. Cara yang kedua ini dalam arti salat itu ditentukan dengan waktunya, ini pengecualian. Sekali lagi, pengecualian. Asy-Syaikh menjelaskan contohnya bagi orang yang terburu-buru. Bagi orang yang terburu-buru, dia masuk ke dalam masjid Al-Ghifari, si imam sudah membaca surah setelah Al-Fatihah. Dan dia khawatir, takut kehilangan rakaat itu. Langsung dia takbir Allahu Akbar. Intinya ingin melaksanakan sholat, tetapi tanpa dia tentukan di dalam hatinya sholat Isya. Maka baginya sholatnya sahihah dan niatnya juga sahihah, karena sudah ditentukan dengan waktunya. Tetapi bukan untuk semua orang. Dasarnya, permulaannya, pertama-tamanya, harus dia tentukan sholat itu di dalam hatinya. Apabila dia ketinggalan, takut masbuk, silahkan. Untuk dikatakan waktunya yang menentukan, tetapi ini pengecualian dan contohnya jelas, apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya ini Syarhu Riyadhus Shalihin. Perkara yang terakhir, maaf dan seribu maaf kalau ada sedikit tambahan. Perkara yang terakhir, tidak dibenarkan untuk melafazkan niat di lisan. Tidak dibenarkan untuk melafazkan niat di lisan. Usalli fardal isya arba' raka'at mustaqbilal qiblah ada'an. Jadi ada seorang, di sini juga Syekh menjelaskan, ada seseorang di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Waktu dia mau sholat, dia bilang apa? Usalli fardha, dia sebutkan sholatnya itu. Usalli misalnya fardal isya ya. Usalli fardal isya arba raka'at. Mustaqbilal qiblah ada'an khalfa hadzal imam di hadzal masjidil haram. Dalam arti aku akan melaksanakan sholat isya arba raka'at menghadap ke kiblat, dan juga di waktunya di Masjidil Haram, dan di belakang imam ini, orang yang mendengar di sampingnya itu, dia mengatakan, tunggu dulu, jangan antum takbir. Jangan antum takbiratul ihram. Kenapa? Ada yang lupa. Apa yang lupa? Antum lupa menyebutkan hari apa? Tanggal berapa? Dan juga tahun berapa? Supaya lengkap. Ayah. Dan juga jam berapa? Jazakallah. Jadi ada seseorang yang saleh, yang thiqah di hadapan Syekh Ibn Utsaimin, dan dia menceritakan ini kepada Syekh rahimahullahu taala, dan dijelaskan di sini dalam kitab Riyadh Syarh Riyadh Shalihin. Jadi yang namanya at-talaffuz binniyah itu tidak dibenarkan. Dan barang siapa yang menyandarkan perkara ini kepada al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa Imam Syafi'i menyunahkan, al-Imam Syafi'i menganjurkan untuk seseorang melafadzkan, mengucapkan niatnya sebelum salat, maka itu pernyataan yang batil. Pernyataan yang batil, yang batil, yang batil. Al-Imam Syafi'i, beliau berkata di dalam kitab Al-Umm, beliau berkata di dalam kitab Al-Umm, qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala bi kitabihi Al-Umm fi bab an-niyyah fi shalah, wa an-niyyatu la taqumu maqam at-takbir. Yang namanya niat tidak bisa digantikan sebagai pengganti dari takbiratul ihram. Wala tujzihi an-niyyatu illa an takuna ma'at takbir. Dan tidak sah baginya, bagi si musalli, pendiri salat itu niat, kecuali ma'at takbir, bersamaan dengan takbiratul ihram. La tataqaddamu takbir, bukan sebelum takbir. Dan juga wala takunu ba'dah, bukan setelah takbir. Ini yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Umm. Bahwa yang namanya an-niyat disyariatkan bersama takbiratul ihram. Kalau yang namanya niat bersama takbiratul ihram, secara otomatis itu adanya di mana? Dalam hati. Apa yang dia ucapkan? Allahu Akbar, bukan niat. Dia mengucapkan Allahu Akbar usalli, yang enggak bisa. Atau dikatakan usalli faratus Allahu Akbar, itu juga al-Imam Asy-Syafi'i tidak menganjurkan yang demikian. Jadi barang siapa yang menyandarkan dan mengatakan dan menyatakan bahwa al-Imam Asy-Syafi'i menyunnahkan at-talaffuz, melafadzkan niat di dalam salat, maka itu pernyataan yang batil. Al-Imam Asy-Syafi'i tidak menyatakan yang demikian. Al-Imam Syafi'i menganjurkan untuk si musalli, pendiri salat itu, berniat di dalam hatinya, tidak dilafadzkan, tidak diucapkan dengan lidahnya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah akan kita lanjut. InsyaAllah akan kita lanjut. Biiznillah. Di pertemuan kita yang akan datang, pernyataan dari ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi ulama-ulama yang bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i, dan asal muasal atau dasar dari kesalahpahaman terhadap al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.